salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lana wa li mashaykhina ولسائر المسلمين من كل ذنوب آمين يا رب العالمين. القسم الثالث halaman 149 kelompok yang ketiga, ya, kelompok yang ketiga dari masalah ibadah dan meminta bantuan kepada Allah. Yang disebutkan pertama, mereka yang paling mulia yang beribadah pada Allah dan memohon pertolongan pada Allah untuk ibadah. Yang kedua, mereka berpaling dari beribadah dan tidak meminta bantuan pada Allah. Nah, sekarang al-qismu as-salis. Man lahu naw'u ibadatin bila isti'anatin, yaitu yang mereka ini yang memiliki satu bentuk ibadah. Tapi bila isti'anatin, tapi tanpa meminta permohonan bantuan kepada Allah. Dia kepedean dengan kudrohnya, dengan kemampuannya untuk beribadah sendiri tanpa meminta bantuan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa huwa ha'ula'i naw'an. Dan mereka ini terbagi menjadi dua macam, ya. Yang pertama, ahlul qadar. Yang pertama, mereka ini adalah ahlul qadar, penganut paham qadariyah, pengingkar takdir. Al-qailuna bi'annahu Subhanahu wa ta'ala qad fa'ala bil abdi jami'a maqdurihi minal altaf wa annahu lam yabqa fi maqdurihi i'anatan lahu ala al-aql ala al-fi'li. Itu yang pertama, kelompok qadariyah ini. Mereka yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah melakukan terhadap segala hambanya segala yang telah ditakdirkan oleh Allah, segala yang ditakdirkannya, ya, berupa pemberian-pemberian Allah. Walam yabqa, dan tidak tersisa lagi apa yang ditakdirkan. Ya. Dan tidak tersisa apa yang ditakdirkan. I'anatan lahu 'alal fi'li. Ya. Tidak tersisa satu pun apa yang ditakdirkan bantuan kemampuan untuk berbuat. Fa innahu qad 'anahu bi khalqil alati wa salamatiha. Yang dimaksud oleh Allah adalah telah membantu hamba untuk menciptakan alat perlengkapan dan keselamatannya, perlengkapannya. Wa ta'rif at-tariqi wa irsalur rusuli wa tamkinihi minal fi'li falam yabqa ba'daha i'anatan maqduratan yas'aluhu iyyaha. Atau falam yabqa ba'daha i'anatun, fa'il, ya, dari yabqa. Diharokati di sini apa? Fa'il. Falam yabqa ba'daha i'anatun. Salah itu, ya. Yang benar dia adalah fa'il. Di matan memang terkadang dikasih harokat, tapi jangan bergantung sama harokat dari penerbit. Ini jelas keliru karena dia fa'il, marfu. Ya, yas'aluhu iyyaha. Kemudian, ya, mana lagi tadi? Wa ta'rifit tariq, dan memberitahukan jalan yang benar, dan mengutus para rasul, dan membuka kemampuan untuk berbuat atau beramal. Maka falam yabqa, tidak tersisa lagi i'anatun ba'daha, setelah itu bantuan, kemampuan, ya, yang yus'alu iyyaha, atau yang diminta kepadanya. Wa haula'i makhdulun, mereka itulah orang-orang yang tidak dibantu oleh Allah, ya, mauqulun ila anfusihim, mereka itulah yang telah diserahkan oleh Allah kepada diri mereka sendiri. Masdudun 'alaihim ya, mereka telah tertutup oleh mereka thariqatul isti'anati wa tauhidi, telah ditutup jalan isti'anah, jalan pertolongan dan jalan tauhid. Nah, ini kaum Qadariyah. Mereka hanya bersandar dengan kemampuan mereka sendiri tanpa meminta kepada Allah. Nah, ini terbagi jadi dua ya, ada kaum Qadariyah, satu yang lain ya, yang kebalikannya. Kita baca dulu syarahnya di sini. Ya. Nah, Saiful, baca syarah dari Syekh Shalih Fauzan. Sebentar dulu. Ngerti enggak? Paham sini? Ya, kisim yang ketiga, mereka yang punya ibadah tapi tanpa memohon pertolongan kepada Allah, kepedean dengan amalnya, kaum Qadariyah. Beda dengan kaum pertama, ahlul iman, ahlul ibadah, ahlul isti'anah. Yang kedua, orang enggak punya ibadah, enggak punya isti'anah. Yang ketiga punya ibadah tapi enggak mau isti'anah. Ya, terus Saiful baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syarif rahimahullah, qawluhu al-qismu ats-tsalitsu min lahu naw'un man lahu naw'un ibadat naqman lahu naw'un ibadatin bila isti'mal bila isti'anatin haulahi akhadhu al-ibadata wa taraku isti'anata ka'annahum istaghnu ka'annahum istaghnu 'anillahi 'azza wa jalla fahum ya'tamiduna 'ala anfusihim wa hum du'afa'u qawluhu ahaduhuma ahlul qadari haula'il qadariyatu wal mu'tazilatu alladhina yaquluna Allahu 'azza wa jalla aqdara 'abda a'tahu al-qudrat a'tahu al-qudratu 'alal 'amali lakinnahu lam yuqaddir lahu al-'amala fa huwa bi fi'li nafsihi wa ikhtiyari wa ikhtiyaruhu ya'malu wa laysa lillahi taqdirun fi a'malihi wa lam yasbiq anna Allaha qaddara 'alayhi hadha fa hum yunkiruna al-qadara wa yansibuna al-'amala ila al-'abdi wa imkaniyati al-'abdi. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan mengenai orang yang ketiga ini, itu yang mereka memiliki ibadah tapi tidak memiliki isti'anah. Ya, tidak mau beristi'anah kepada Allah dalam ibadahnya tadi. Haulai akhadul ibadah wa tarakul isti'anah. Mereka beribadah tapi tidak mau isti'anah, minta pertolongan pada Allah. Karena mustaghnawala anillah. Seolah-olah mereka ini ya, tidak butuh pada Allah. Fahum ya'tamiduna ala anfusihim wa hum du'afa'u. Mereka bersandar pada diri mereka sendiri padahal mereka adalah orang-orang yang lemah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan mengomentari ahadihima ahlul qadar. Ini terbagi menjadi dua orang ini. Salah satunya adalah ahlul qadar. Ahaduhuma ahlul qadar itu para pengingkar takdir. Mereka adalah qadariyah al-mu'tazilah. Dari kalangan mu'tazilah. Ya, nanti lawannya jabriyah dari kalangan jahmiyah. Nah, ini qadariyah dari kalangan mu'tazilah yang mereka menyatakan Allahu aqdarul abda. Allah yang telah mentakdirkan hamba. A'tahul qudrata. Namun Allah telah memberikan kepada hamba kemampuan alal amal untuk beramal. Lakinnahu lam yuqaddir lahu al amala. Namun Allah tidak mentakdirkan bagi hamba tadi amalnya. Sang hamba diserahkan, mau beramal mau enggak silakan. Fa may yakfur fa innahu yakfur li nafsihi. Wa may yashkur fa innahu yashkur li nafsihi. Fa may yashkur fa innahu yashkuru nafsi wa may yakfur fa innallaha ghaniyyun hamid. Dalil mereka, barang siapa yang bersyukur itu untuk diri dia sendiri, tapi barang siapa yang kufur Allah maha kaya, maha terpuji, enggak butuh dari itu. Jadi hamba diserahkan, terserah. Jadi qadariyah ini ada yang kafir, ada yang tidak kafir. Empat tahapan beriman pada takdir, masih ingat kan? Empat tahapan beriman pada takdir. Ya, iman kepada apa? Ilmu Allah. Mengimani bahwasanya Allah mengetahui apa yang telah terjadi, sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi, bagaimana kalau itu terjadi. Yang kedua, mengimani tentang apa? Kitabah. Mengimani bahwasanya semua takdir telah dituliskan oleh Allah di Lauhul Mahfudz. Ya, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Yang ketiga, mengimani tentang apa? Iroda. Bahwasanya semua yang terjadi, yang telah terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi, bagaimana kalau itu terjadi, itu Allah telah menghendakinya. Yang keempat apa? Hah? Al-Khalq, penciptaan. Bahwasanya semua yang terjadi, yang telah terjadi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingkar takdir, empat-empatnya mengingkari ini, sepakat para ulama, ijma' para ulama, kafir murtad mereka. Kecuali murjiah entah dari planet mana yang tidak memurtadkan mereka. Hah? Nah, adapun yang hanya mengingkari dua saja terakhir, beriman kepada al-khalq dan beriman kepada iradah. Khalqullah, iradatullah. Mereka tetap meyakini semua yang terjadi, yang akan terjadi itu adalah il atas, Allah telah mengetahuinya. Yang kedua apa? Ya, telah dicatat. Nah, kalau mereka mengimani ini namun tidak mengimani ketiga dan keempat, para ulama kebanyakan tidak memurtadkan mereka. Menggolongkan mereka sebagai ahli bid'ah, sesat, menyesatkan. Betul. Tapi tidak dimurtadkan. Oleh karena itu, sebagian ahli lugah adalah Qadariyah. Sebagian ahli hadis, yang nama-nama mereka termaktub dalam Sahih Bukhari, adalah Qadariyah. Ya? Qadariyah. Mereka tidak dimurtadkan. Bisa dipahami gak sini? Ya? Nah. Mana lagi tadi? Fahum fahuwa yaf'alu binafsihi ikhwahtiyarihi fahuwa bifi'lihi bifi'li nafsihi, maka sang hamba itulah yang melakukan sendiri biwahtiyari dengan pilihannya. Ya amalu, dia beramal, walaisallahu takdirun fi amali, Allah enggak punya takdir dalam amal-amalnya. Na'udzubillah min dzalik. Dia karena mengingkari ketiga dan keempat, mengingkari khalqullah dalam perbuatan mereka, yang ketiga mengingkari iradatullah. Ya, padahal Allah telah tegaskan, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Ya, apa yang kalian, Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Kemudian Allah taala berfirman, wama tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya. Nah, ini pembahasan yang sudah sering kita ulang-ulang. Ini bagus sekali sebagai murojaah. Walam yasbiq annallaha qaddara 'alaiha hada. Mereka meyakini bahwasanya tidak, apa namanya, Allah telah mentakdirkan ini tidak mendahului dari amal mereka. Artinya mereka mengatakan apa yang kita kerjakan ini belum ditakdirkan. Ya, belum diciptakan. Fahum yungkirunal qadar. Maka mereka mengingkari takdir, yansibunal amal ilal abdi. Mereka menisbatkan amal kepada hamba wa imkaniyatil abdi dan kemampuan hamba. Ya, di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan di Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kelompok ekstrim dari Qadariyah ini sudah punah. Yang menyatakan Allah tidak mentakdirkan, menulis takdirnya di Lauhul Mahfuz. Yang mengatakan Allah tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan. Tapi Allahu a'lam, sebagian Qadariyah zaman sekarang pun, ya, semisal Harun Nasution di UIN, ya, dan yang lainnya dari tokoh-tokoh Qadariyah dalam negeri bahkan, mereka pun sudah menafikan kitabatullah, penulisan takdir, kitabah. Mereka menafikan ilmu Allah. Nah, kalau sudah seperti ini, maka mereka murtad berdasarkan kesepakatan para ulama. Enggak ada yang mengingkari. Yang enggak mengkafirkan mereka, ini bermasalah. Ini yang bermasalah, bahkan dia bisa juga dikafirkan. Ya, minimal dia murjiah, sesat, menyesatkan. Tapi yang tidak dikafirkan ialah yang tidak beriman kepada tiga dan keempat tahapan takdir. Tidak beriman pada iradah dan tidak beriman pada khalq, penciptaan. Paham sini ya? Nah. Terus lanjut, Saiful dikit. Nah, ini i'anatun ya. Di buku, di khusus matan di harokati. Yang benar i'anatun ya. Bukan i'anatan. Ya. Tahas cukup ini. Ayo terus baca. Falam yaqdirillahu alaihi annahu yaf'alu wa innama walladhi fa'ala bistiqlalihi. Ah, maka tidak tersisa sedikit pun kemampuan yang dapat diminta kalau begitu. Ya, maka kalau begitu kata Syekh, maka Allah tidak mentakdirkan atas amal mereka, ya, atas apa yang mereka kerjakan. Kalau begitu innama walladhi fa'ala bistiqlalihi. Kalau begitu dia yang melakukan itu bistiqlali, dengan secara mandiri, independen, dia yang melakukan sendiri. Ya. Nah, kemudian dibaca berikutnya lagi. Siapa? Wa haulai makhdulun. Lanjut lagi Saiful. Qul wa haulai makhduluna wa mawkulun. Mawkuluna ila anfusihim masdudun alaihim tariqatul isti'anati wat tauhidi. Idam lam yu'min bil qada'i wal qadari fa innahu la yasta'inu billahi wa innama yasta'inu biquwahi. Kuah, kuah. Wa imkaniyatihi fa yakunu mahdulan wal iyadu billahi. Yakiluhu Allahu ila ila hawli wa quwwatihi. Wa hadha sya'nul qadariyati. Naam. Maka kata Al-Maqrizi Asy-Syafi'i, maka mereka itulah makhdulun, orang-orang yang tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, mawkulun, diserahkan oleh Allah kepada diri mereka sendiri. Ilam fusi masdudun alaihim tariqatul isti'anati wat tauhid. Ditutup jalan untuk memohon pertolongan dan tauhid kepada mereka. Ya kata Syekh, idza lam yu'min bil qada wal qadar, apabila mereka tidak beriman pada qada dan qadar, fa innahu la yasta'inu billah. Maka mereka tidak meminta tolong pada Allah. Ya, Nabi mengajarkan kepada kita beriman pada qada dan qadar, ya, beriman kepada masalah ibadah dan isti'anah. Nabi tiap pagi doa. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, aslini sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya Allah, bahkan Nabi ya bertawassul dengan nama Allah, ya hayyu ya qayyum. Dengan sifat Allah, rahmat dengan rahmat-Mu ya. Dengan nama dengan sifat Nabi bertawassul. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika, dengan rahmat-Mu ya Allah. Astaghis, aku mohon pertolongan Engkau ya Allah. Bereskanlah segala urusanku dan janganlah Engkau menyerahkan segala urusanku kepada diriku torfatain, walaupun sekejap mata pun. Nah, ini penting ini. Ya, enggak boleh muslim itu percaya diri, enggak ada. Ya, pede aja lagi, enggak bisa, itu bukan mukmin. Mukmin itu enggak boleh percaya diri kepada dirinya sendiri. Dia mesti tidak boleh menyerahkan urusannya kepada diri dia walaupun sekejap mata. Dia mesti menggantungkan secara total semua urusannya kepada Allah. Ini mukmin. Kalau mukmin percaya diri sama diri sendiri, itu bukan mukmin. Ya, ini bukan ahlul isti'anah. Yang namanya ahlul isti'anah yang dicontohkan oleh Nabi. Ya. Aslini sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ini ahlul ibadah dan ahlul isti'anah. Adapun ahlul isti'anah aja, saya percaya diri, pede aja, enggak apa-apa, pede. Ini qadariyah. Hanya ahlul ibadah, bukan ahlul isti'anah. Makanya kalimat percaya diri, percaya diri, percaya diri itu bukan ahlul isti'anah. Ya. Maka kalimat percaya diri, pede kepada diri sendiri, itu tidak berasal dari salaf. Entah itu berasal dari mana. Orang Inggris ya, apa bahasa Inggrisnya? Confidence. Ini gitu ya. Itu dari mana itu bahasa itu? Enggak ada dari salaf. Ya, percaya diri sendiri. Ya, enggak ada dari salaf. Enggak ada kutipan sedikit pun dari salaf percaya diri. Yang ada ialah Nabi selalu menyerahkan wala takilni ila nafsi tarfata'i. Janganlah engkau menyerahkan urusanku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Jangan pede Pak Habib dengan kegantengan antum mau nador. Nah, enggak boleh. Nah, mesti isti'anah. Doa dulu, ya Allah, mudahkan. Gitu, Pak Habib. Kenapa soal mulai itu merepet-merepet? Taib, ya. Nah, kemudian kata Syekh, mana lagi tadi? Innama yasta'inu biquwwah wa imkaniyati. Dia hanya minta tolong pada kekuatan dia. Ya, kepada kemampuan dia. Fayakunu makhdulan. Maka kalau begini, dia tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah yakiluhu Allahu ila hawlihi wa quwwatihi, maka Allah akan menyerahkan diri dia dan segala urusannya kepada daya dia dan kekuatan dia aja. Wa hadza sya'nul qadariyah, inilah kondisi kaum qadariyah waliyadzubillah. Ya, percaya diri itu enggak pernah terucap ya, dari kalangan salaf itu entah siapa yang ngucapin, enggak boleh ngomong percaya diri, percaya diri enggak haram. Mukmin ahlul ibadah, ahlu al isti'anah. Nah, ini mukmin. Ya. Kemudian di mata niat qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata, "Al imanu bil qadari nidhamut tauhid. Faman amana billahi wa kadzdzaba bi qadarihi naqasat takdibuhu wa tauhiduhu. Naqasat takdibuhu tauhiduhu. Kata Ibn Abbas. Hah? Naqada. Oh ya, afwan. Naqada. Kata Ibn Abbas, al-iman bil qadar nidamut tauhid. Iman kepada takdir itu adalah aturan tauhid, nizamnya tauhid. Itulah undang-undangnya tauhid. Peraturan tauhidnya begitu. Faman amana billah, barang siapa yang beriman pada Allah, dia beribadah hanya pada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah, dia kadzdzaba biqadari, mendustakan takdir. Berarti naqada taqdibuhu tauhiduhu. Berarti pendustaan dia terhadap takdir, dia tidak percaya kepada takdir, itu membatalkan tauhidnya. Ini secara global tadi ya, empat urutan beriman pada takdir tadi maratibnya. Kalau dia mendustakan empat ini, dia mendustakan ilmu Allah, dia mendustakan kitabah penulisan takdir, dia mendustakan apa tadi? Penciptaan Allah atas semua yang terjadi, dia mendustakan iradah Allah, kehendak Allah atas segala yang terjadi, maka dia murtad keluar dari Islam berdasarkan ijma para ulama. Ya, yang tidak murtad apa? Kalau dia hanya mendustakan yang ketiga dan keempat terakhir, mendustakan iradah dan al-khalq. Nah, ini kebanyakan ulama tidak mengkafirkan mereka. Dibaca di sini. Coba sabit baca bin. Yahtallu tauhiduhu fa'il, tauhid fa'il dari yahtallu. Terus aman amana billahi wa kadzdzaba biqadarihi naqala tauhiduhu. Nah, ya, jadi penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, maka tauhid tidak dapat tegak kecuali dengan beriman kepada takdir. Maka kalau antum ya baca itu, antum ngapalin kan hadis arba'in kedua. Ditanya Nabi oleh Jibril, apa itu iman? Antuk mina billah. Maktub setelahnya itu enggak pakai iman lagi, kecuali takdir. Antuk mina billah wa malaikati wa kutubi wa rasulih wa yaumil akhir. Sudah kan? Maktubnya tanpa ada taukid. Nah, khusus untuk takdir, wa antuk mina bil qadari khairihi wa syarrih. Bisa dipahami enggak sini? Ya. Baik. Nah, kemudian paman lam yu'min bil qadar, maka barang siapa yang tidak beriman pada takdir, maka tauhidnya itu yahtallu, rusak. Tauhidnya itu rusak. Maka barang siapa yang beriman pada Allah mendustakan takdir, maka tauhidnya batal. Nah, ini kalau mendustakan empat tahapan dari beriman pada takdir. Dirinci ya. Oh, jangan main memurtadkan aja qadariyah. Ya, karena qadariyah asma mereka, nama mereka sebagian termaktub dalam Sahih Bukhari. Bahkan antum ambil faedahnya dalam ilmu nahu. Ya. Kemarin kita melewati atau beberapa pertemuan sebelumnya di kajian Mutamimah, kita melewati biografi dari Akhfash. Al-Akhfash. Ya. Akhfash kalau disebut secara mutlak itu Akhfash ahli nahu, imam dalam nahu yang disebutkan oleh Zahabi dalam Asyar, Asyar Alamin Nubawa, apa kata Zahabi? Kana Akhfash qadariyan. Junsu. Dia adalah seorang penganut qadariyah. Ya. Buruk nah agamanya begitu. Taib barakallah. Murtad enggak Akhfash? Kok murtad kita ambil faedahnya? Ya. Enggak kan? Enggak. Nah. Taib. Kemudian an-nau' as-tsani. Ya, jenis yang kedua. Jenis yang kedua ini kebalikannya. Qala asy-syekh al-imam al-maqrizi asy-syafi'i, ya, man lahum ibadatun wa auradun, yaitu yang mereka memiliki ibadah dan aurat, jamak dari wirid dan wirid-wirid, lakin namun ya hadzuhum naqisun, namun permohonan bantuan mereka kepada Allah naqis, kurang. minat tawakkuli wal isti'anati, kurang berupa tawakal dan isti'anahnya. Lam tattasi' qulubuhum lirtibatil asbabi bil qadar wa annaha bidunil maqdur. Ya, hati mereka belum dapat merasa luas untuk mengaitkan sebab-sebab dengan takdir. Nah, ini. Ya, hati mereka belum begitu luas untuk mengaitkan sebab-sebab dengan takdir. Ya, perhatikan ya, ini kaum Jabriyah ini dirinci oleh para ulama. Ya. Wa annaha bidunil maqdur. Ya, mereka menganggap sebab-sebab tersebut itu tanpa ditakdirkan. Kalmawat, ya, seperti kematian. Alladzi la ta'thira lahu, yang tidak memiliki efek pengaruh. Ya. Bal kal adami, bahkan seperti sesuatu yang tidak ada wujudnya. Alladzi la wujuda lahu, yang tidak ada wujudnya. Wa annal qadara karrihi almuharrik laha, dan juga bagi mereka takdir itu bagaikan ya roh, bukan rih ya, afwan, roh. Ya. Ruh yang menggerakkan mereka. Ya. Wal kemudian mana lagi tadi? Wal muawil alal muharrik al-awwal falam tanfat ya basairuhum minas sababi ilal musabbabi wa minal alati ilal ila lil fa'ili faqalla nasibuhum minal isti'anati. Ya. Kemudian mana yang kita belum terjemahkan? Ya. Wa annal qadar karruh, bagi mereka takdir laksana ruh yang menggerakkan mereka. Ya, dan wal muawil, bukan muawal, dan yang menggerak apa namanya, yang menggerakkan mereka dan yang meminta ya, kepada penggerak pertama. Wal muawil alal muharrik al awwali, dan yang meminta kepada yang menggerakkan pertama. Ya, maka falam tanfat basairuhum, maka pandangan mereka belum melewati ya kepada sebab dan akibat. Minas sabab ilal musabab wa minal alah ya ila lil fa'ili, dari alat kepada pelakunya, sehingga mereka juga akhirnya jarang berdoa. Faqala nasibuhum minal isti'anah, maka bagian nasib itu kan bagian, bagian dari isti'anah mereka itu qalla, sedikit sekali. Baik, berikutnya dibaca di sini. Siapa? Mirza. Al-Sharih rahimahullah ta'ala, qawluhu anna'u thani man lahum ibadatul wa awradun walakinna hadduhum naqisun min at-tawakkuli wal isti'anati lam tattasi' qulubuhum lirtibatil asbabi bil qadari wa ha'ula'i akhaffu min al-qadariyati indahum ibadatun wa indahum naw'un min al-isti'anati fi ba'dil umuri wa la yasta'inuna billahi fi kulli umurihim fa indahum naqsun fil isti'anati wa tawakkuli 'ala Allahi subhanahu wa ta'ala. Qawluhu faqalla nasibuhum min al-isti'anati, ya'ni ha'ula'i laysu mahrumina min al-isti'anati lakinnahum muqassirina fiha. Baik. Kemudian kata Syekh, mereka ini ya lebih ringan daripada qadariyah. Mereka punya ibadah. Ya, mereka juga punya isti'anah dalam sebagian berbagai hal yang mereka panjatkan pada Allah. Namun la yasta'inuna billahi fi kulli umurihim. Namun mereka tidak beristi'anah pada Allah dalam segala perkara-perkara yang mereka hadapi. Ya, fa indahum naqsun, mereka memiliki kekurangan dalam hal isti'anah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau begini kata Syekh Al-Maqrizi, faqala nasibuhum minal isti'anah, maka sedikit sekali isti'anah dari mereka. Maksudnya mereka ya haulai la sumahrumina min isti'anah. Mereka bukanlah orang-orang yang dicegah dari isti'anah pada Allah, namun mereka mukhassiri. Ya, menganggap enteng ya. menganggap remeh tentang isti'anah ini. Kemudian ya, wa haula'i lahum nasibun min at-tasarrufi bihasab isti'anatihim wa tawakkulihim wa nasibun min ad-dha'fi wal khudlani bihasab qillati isti'anatihim wa tawakkulihim wa law tawakkala al-'abdu 'ala Allahi haqqa tawakkulihi fi izalati fi iz jabalin an makanihi la azalahu. Kemudian kata Syekh Al-Maqrizi Asy-Syafi'i, beliau menyatakan wa haula'i lahum nasibun min at-tasarruf, mereka juga memiliki kemampuan untuk berbuat ya bihasab isti'anatihim, sesuai dengan permohonan bantuan mereka kepada Allah, wa tawakkulihim, dan tawakal mereka kepada Allah ya, wa nasibun min ad-dha'fi, dan mereka pun juga memiliki ya memiliki berbagai kelemahan, wal khudlan ya, dan kerendahan, bihasab qillati isti'anatihim, sesuai dengan apa sedikitnya isti'anah mereka kepada Allah, wa tawakkulihim, dan sedikitnya tawakal mereka kepada Allah. Walau tawakkala 'alabdu 'alallahi haqqa tawakkuli, seandainya seorang hamba bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, fi izalati jabalin, misalkan untuk menghilangkan atau menyingkirkan gunung ya, an makani, dari tempatnya, la azalahu, niscaya dia sang hamba tadi akan mampu melakukannya. Tapi kalau dengan benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Lanjut Mirza. Qulhu walau tawakkala al-'abdu 'ala Allahi haqqa tawakkulihi fi izalati jabalin an makanihi la azalahu. Law tawakkala 'ala Allahi tawakkulan haqiqiyan haqqa tawakkulihi la a'anahu Allahu 'ala as-si'abi wal masyaqi hatta al-jibalu yuziluha Allahu lahu. Manilladhi al-anal hadida li Dawuda al-anahu Allahu lahu li'annahu mutawakkilun 'ala Allahi azza wa jalla. Baik, masyaallah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, seandainya seorang hamba bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka Allah pasti akan menolongnya dari segala si'ab. Si'ab itu jamak dari sa'bun, dari segala kesulitan dia. Wa mal masyaq, sama ini ya, dari segala hal-hal kesulitan dia ya, hingga gunung sekalipun dia dapat menghilangkannya, menggesernya ya. Siapakah yang memberi kemampuan kepada Daud? Ya, maka Allah Allah yang memberikan kemampuan tersebut kepada Daud, karena dia Daud alaihissalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Syekh Al-Maqrizi Asy-Syafi'i, fa in qila ma haqiqatul isti'anati amalan, apabila ditanyakan apa sih hakikat memohon bantuan dalam amalan ya, kulna, maka kami jawab, hiyallati yu'abbaru anha bitawakkuli, itulah yang diungkapkan dengan sebutan tawakkal, wa hiya halatunil qalbi tansha'u an ma'rifatillahi ta'ala wa tafarrudihi bil khalqi wal amri wat tadbiri wad durri wan naf'i. Kemudian kata Al-Maqrizi Asy-Syafi'i ya, wa hiya halatunil qalbi, itulah keadaan kalbu yang tumbuh dari ma'rifatullah, mengenal Allah dengan segala, dengan keesaannya dalam menciptakan, dalam memerintah, dalam mengatur ya, mengatur dalam memberikan mudarat atau dalam memberikan manfaat, wa annahu masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak mungkin terjadi. Fatujibu i'timadan, ini dibenerin tuh harokat di matan ya, di matan memang terkadang diberi harokat tapi salah, ini salah, fatujibu i'timadan alai, ini harusnya begitu ya. Maka hal ini ya, mengharuskan seseorang untuk i'timad, bergantung alih kepada Allah, watafwidon, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ilaihi wa thiqatan bihi, ya, dan percaya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatasiru nisbatul abdi ilaihi ta'ala ka nisbatit tifli ila abawaih, maka jadilah ketergantungan hamba kepada Allah seperti ketergantungan seorang tifl, anak kecil, anak bayi kepada kedua orang tuanya, ya, min rukbatihi wa rahbatihi, dalam segala urusannya, ya, yang disukainya maupun yang tidak disukainya. Falau dahamahu ma'asa ayat hamah, seandainya anak kecil tadi, ya, dia akan tertimpa bahaya, maka dia tidak akan kembali kecuali kepada kedua orang tuanya, abi umi, gitu kan. Minal afat lam yaltaji ila ghairihima, ya, berupa bahaya, maka dia tidak akan kembali kecuali kepada kedua orang tuanya, ya. Fa in kana al abdu ma'a hada al i'timadi ya min ahli taqwa kanat lahu al aqibatu al hamidah, masyaallah. Nah, seandainya seorang hamba memiliki ketergantungan seperti ini, seperti ketergantungan anak kecil kepada kedua orang tuanya, seorang hamba memiliki ketergantungan kepada Allah seperti ketergantungan anak kecil kepada kedua orang tuanya, maka ya, ia termasuk menjadi orang-orang yang ahli taqwa, ya, maka dia termasuk ahli taqwa, kanat lahu al-aqibatu wal-hamidah, dia akan mendapatkan hasil yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, ai kafihi. Itu lagi-lagi salah harokat ini, salah harokat lagi, bukan salah huruf lagi, bukan kafiyatun, kafihi. Ya, harus jeli, ya, kita gak mau bergantung sama cetakan, ya, namanya cetakan orang yang ngetik, kita tetap pakai kaedah, ya, walaupun dicetakan tulisnya begitu, ya salah, ya salah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan memberikannya makhraj, jalan keluar, ya, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Ya. Sudah? Nah. Husain baca. Nah, baru datang baca. Tafadhol. Yang mana? Nah. Oh, enggak, sabit dulu deh. Sabit, baca sabit lagi. Khasyati minallah. Khasyati minallah. Fahadihi kulluha a'malun qalbiyyatun. Baik. Ah. Kalau ada yang tanya apa sih hakikat memohon bantuan pada Allah dalam amal, maka kami jawab ya, apa namanya, hiya lati yu'abaru anha bitawakkul. Itulah yang diungkapkan dengan sebutan tawakal. Maka isti'anah, tawakal maknanya sama. Wa hiya halatunil qalbi tansawan ma'rifatillah. Itu keadaan kalbu yang tumbuh dari mengenal Allah, ya, mengesak dari ma'rifatullah. Maka tawakal adalah bagian dari amal kalbu, ya, dia bukan bagian dari amal jawarih. Maka ada amal kalbiyah, semisal takut, berharap, ya, tawakal, rahbah sama ini, berharap dan takut. Khasyah, takutnya ini nanti dibedakan dalam khasyah dengan khauf, ya. Takut kepada Allah, maka ini semuanya adalah amal kalbu. Nah, kemudian fatasiru nisbatul abdi ila ilaih, nah, Pak Apip baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fatasiru nisbatul abdi ilaihi ta'ala kanisbatit tifli ila abawaihi fima yanubuhu min rogbatihi wa rogbatihi. Fatifli. Nah, fatiflu. Kenapa majrur? Nah. Fatifli. Atasnya tadi majrur. Lah, enggak. Terpengaruh atas. Nah. Saja ngelesnya. la yastagni an abawaihi walidzalika idza khafa ya yunadi alaihima au idza asabahu alamun au waja'un yunadihim li'annahu la ya'lamu ahadan minal khalqi yusa'iduhu illa walidayhi fal mu'minu yakunu ta'liquhu billahi 'inda syada'idi ashaddu min ta'liqit tifli min ta'alluqit tifli biwalidayhi qala ta'ala fadkurullaha kadzikrikum aba'akum au ashadda dzikron. Nah, baik. Maka jadilah penisbatan seorang hamba kepada Allah seperti penisbatan anak kecil kepada kedua orang tuanya, keterkaitannya, ketergantungan. Ya. Ketergantungannya itu seperti ketergantungan bocah kepada kedua orang tuanya. Yanubuhu min rahbatihi wa rahbatihi. Ya. Dalam mengurusi apa yang disukai atau yang dalam mengurusi hal-hal yang rohbah, yang diharap maupun yang dia takutkan, ya, yang disukai atau yang tidak disukai. Fatiflu yastaghni an abawaihi, maka anak kecil maka dia pasti membutuhkan kedua orang tuanya. Lidzalika idza khafa yunadi alaihim. Apa oleh karena itu apabila anak kecil takut manggil ya kedua bapaknya. Ini ada anaknya ya, Pak Andika di sini. Ada ibunya, ada Pak Apip, enggak panggil Om Apip, enggak, Abi, itu pasti. Anaknya Pak Apip juga begitu yang baik. Ya, enggak panggil Saipul, apain manggil Saipul. Nah, pasti tergantungannya begitu. Manggil Saumul. Hati-hati. Sawan entar. Au idza asabahu alamun. Ah, anak kecil apabila dia ditimpa oleh sebuah kesakitannya, alam yang sakit, wajah penyakit, yunadihim pasti mengayun, abi umi sakit nih gitu kan, li'annahula ya'lamu ahadan minal khalq yusa'iduhu, karena dia nggak tahu ya seorang pun dari makhluk ini yang dapat membantu dia illa walidai, tulisannya apa walidai, benar nggak irobnya nih, berarti sebagai apa musanna. Boleh enggak sebagai walidahu? Boleh enggak? Boleh enggak sebagai badal? Boleh. Ya, boleh kan? Tapi begini boleh juga. Tapi yang ahsan apa? Badal. Nah, yang ahsan badal. Badal dari fa'il ya'lam. Maka dia anak kecil enggak tahu makhluk mana yang dapat membantu dia kecuali kedua orang tuanya. Maka mukmin yakunu ta'alluqu billah, mukmin ya ketergantungan dia kepada Allah inda syada'id ya asyadda min ta'alluqi tifli, itu dia lebih mesti kuat ketergantungannya, lebih kuat lagi daripada ketergantungan anak kecil kepada kedua orang tuanya. Allah taala berfirman fadzkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyaddu asyadda dzikra, maka berzikirlah kalian pada Allah seperti kalian mengingat nenek moyang kalian, lebih banyak lagi zikirnya. Gitu. Nah, kemudian ya, mana lagi tadi? Falau dahamahu ma'asa ayadhamahu minal ala minal afati lam yaltaji ila ghairiha ghairihima. Nah, mana? Andaikan dia tertimpa bahaya, maka tidak akan dia kembali kecuali kepada kedua orang tuanya. Nah, Husain. Aja. Kata Syekh Shalawatulizan, ya kepada selain kedua orang tua, oleh karena itu Anda akan mendapati anak kecil itu dia akan memanggil bapaknya, ibunya ketika dia butuh atau ketika dalam situasi ya, yang sulit buat dia. Terus di matan Al-Qism Rabi. Ya, kelompok yang keempat. Ya, Al-Qism Rabi man lahu isti'anatun bila ibadatin. Mereka punya isti'anah tapi enggak punya ibadah. Watilka halatun ya min man syahidat man syahidat tafarruda tafarrudallah tafarrudallahi bidurri wan nafi walam yadri ma yuhibbu wa yardahu fatawakkala alaihi bi hududihi ya fa as'afahu biha. Yang keempat, orang yang meminta bantuan pada Allah tapi enggak mau beribadah. Ini adalah orang yang menyaksikan keesaan Allah dalam memudaratkan atau memberi manfaat, tapi dia tidak tahu apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhoi. Ini jabriyah ya. Nah, saya tawakalnya pada Allah. Ini sudah ditakdirkan. Dia mau maksiat kayak mau apa, ya kan sudah ditakdirkan. Tawakal aja sama Allah. Maka ya, fatawakkalah, dia bertawakal pada Allah ya untuk menggapai ya, kepentingan-kepentingan dia. Fa as'afahu, dan Allah pun memenuhi kebutuhan dia. Wa hadzalah akibatalah. Orang ini enggak punya hasil yang baik, ya. Sawaun kanat amwalan aw riyasatin. Apakah itu berupa harta ataupun jabatan-jabatan, aw jahan atau kedudukan, indal khalq di sisi makhluk, aw nahwa dzalik atau yang semisalnya. Fadzalika hadduhu min dunyahu wa akhiratihi. Ya. Kemudian ya, itulah bagian yang dia peroleh di dunia dia dan di akhiratnya. Nah, terus lanjut Husain. Qulu al-bismillahi wal akhiru qawluhu an la isti'anatun man la isti'anatun bil ibadati aw la ya'khud al-isti'anata wa taruk al-ibadata. Qulu fatawakkal 'alayhi fi hududihi. Fatawakkal 'alayhi fi hududihi fa asfa'u biha. وهذا لا عقبة له يعني لا يرغب إلى الله إلا في أمور الدنيا يسأل الله الدنيا فقط ولا يسأل الله أمور الآخرة فهو يخبر عباده ويلجأ إلى الله في تقصير دنياه فقط فعنده استعانة بالله ولكن ليس عنده عبادة وهذه حالة alladzina yatlubuna dunya min sa'ul akhirah. Ah, baik. Dia bertawakal pada Allah fi hududihi, dalam kepentingan-kepentingan dia aja. Fa as'afa, maka Allah pun memenuhi kebutuhannya. Ya biha, wa hadzal akibatalahu. Ah, yang seperti ini enggak punya hasil yang baik. Maksudnya apa kata Syekh? La yarghabu ila Allah fi illa fi umurid dunya. Dia enggak berharap pada Allah kecuali pada urusan dunia aja. Dia meminta pada Allah dunia saja. Dia tidak meminta pada Allah urusan akhirat, maka dia mengabaikan ibadah. Tapi dia minta tolong pada Allah dalam menggapai dunianya, maka dia punya isti'anah pada Allah. Tetapi ya itu bukanlah ibadah. Ya, kalau urusan dunia cepat, mau nyalek, dia langsung beribadah, minta tolong. Ya, minta tolong pada Allah. Tapi dari neraka nggak minta tolong, dari surga nggak minta. Wahadihi halatul ladina yatlubuna dunya wa yansauna al-akhirah. Inilah orang yang, keadaan orang yang cuma cari dunia dan melupakan akhirat. Ya, kemudian wa'alam annal abdala yakunu mutahakikon bi ibadatillahi wahdah illa bi aslain. Ini penting ya. Ketahuilah seorang hamba tidak dapat merealisasikan peribadatan pada Allah kecuali dengan dua landasan, dua pokok. Ahadihima mutaba'atul rasul, mengikuti Rasulullah SAW. Mutaba'atul rasul. Yang kedua, ikhlasul ubudiyah, mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah. Nah, Husain lagi. Sudah, baca aja langsung. Allahu azza wa jalla khalaqal khalqa li ibadatihi wa amarahum bidzalika. Qala subhanahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فالعبادة هي العمل والعبادة تكون بالقلب بالخوف والخشية والرهبة ورغبة وتفكر التدبر وتقول العبادة باللسان وذلك بالذكر والاستغفار والتسبيح والتهليل وتقول العبادة بالجواره كالصلاة والجهاد في سبيل الله وتقول العبادة بالأموال كالصدقات والزكاة. نعم. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk untuk beribadah padanya. Oleh karena itulah Allah memerintahkan mereka dalam hal ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah padaku." Ya. Dan tidaklah mereka diperintahkan illa liyabudullaha mukhlishina lahuddin, agar kecuali agar mereka beribadah pada Allah dengan mengikhlaskan agama ini. Maka ibadah adalah amal. Ya, dan ibadah itu dengan hati, apa itu dengan hati, yaitu berupa takut, khasyah, rahbah, ya, berharap, takut, bertafakkur, memikirkan, tadabbur, merenungi. Ya, dan ibadah juga bisa dalam bentuk lisan, misal berzikir, beristighfar, bertasbih, bertahlil. Juga dalam bentuk amal jawari, sholat, jihad, fisabilillah, atau dengan harta seperti sedekah atau zakat, atau juga bisa menyantuni anak yatim gitu. Terus fal ibadah mutanawiyah. Mas Andika. Kalau syahdu rahimahullah, fal ibadah mutanawiyah atus. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة الظاهرة والباطنة تابعة أقوال أعمال terus walaysatil ibadatu maqsuratan khobar. Maqsuratan khobar. Salah ngotot lagi. Tambeng banget ya. Maqsuratan ala nau'in mu'ayyin. Mana sih? Ala nau'in mu'ayyanin. Fa'ibadatu tashmalu kullama syara'ahu Allah. Hadhihi hiya al-ibadatu allati amarahu Allah biha, wala tasihhu al-ibadatu, wala tasihhu al-ibadatu, wala tasihhu al-ibadatu fa'il. In syi'ta, masa inna masuk ke fi'il lagi. In syi'ta kulta syi'ta kulta. In syi'ta kulta al ibadata ibadata, wa in syi'ta kulta amala illa bisyartaini bisyartaini. Tadi kan ibadah itu mutanawiyah, beraneka ragam. Oleh karena itulah Syekhul Islam Taimiyah menyatakan ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala apa yang Allah ridhoi, yang Allah cintai, berupa amal, perbuatan, ucapan yang nampak maupun yang tidak nampak. Maka ibadah tidaklah terbatas kepada satu jenis tertentu aja. Ibadah itu mencakup segala apa yang Allah syariatkan. Ya, dan ibadah ini ialah yang Allah perintahkan, tidaklah sah ibadah tersebut. Ya, kalau Anda inginkan Anda bisa sebut ibadah, kalau Anda inginkan Anda bisa sebut amal, tidaklah kecuali dengan dua syarat. Ini cukup dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.